Cemara menambah kerinduan. Lepas senja remang melingkar lagi, tak terasa rindu mulai bangkit. Janji Allah di malam ini, rembulan kan datang menyinari. Cipta alam kadang membawa suka, ada bulan di ranting cemara. Rindu-rindu makin menderu, ku ingin kau ada di sisi. Esok hari setelah engkau kembali, ku kan datang menemuimu. Bercerita betapa rindu hatiku, malam itu ku hanya sendiri. Bisik ranting cemara, bulan tersenyum manja, rindu padamu semakin dalam. Rumpun bambu di sisi kau cemara, menambah indahnya suasana. Angin malam berbisik merdu, membawa suka, ada bulan di ranting cemara. Rindu-rindu makin menderu, ku ingin kau ada di sisi. Esok hari setelah engkau kembali, ku kan datang menemuimu. Bercerita betapa rindu hatiku, malam itu ku hanya sendiri. Bisik ranting cemara, bulan tersenyum manja, rindu padamu semakin dalam. Rumpun bambu di sisi kau cemara, menambah indahnya suasana.